قال الشيخ المؤلف ابن قاسم الغزي رحمه الله تعالى وعلى صحابته جمع صاحب النبي صلى الله عليه وسلم وقوله أجمعين تأكيد لصحابته. Ujung sambungan bagi kata musannif kita pada berselawat wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabi sallallahu alaihi wasallam wa alihi dhahirin wa sahabatihi ajma'in. Pendek dia kalau musannif. Nah, lepas tu syarah kita mari selit kata'ah wa ala sahabatihi. Maknanya mudah-mudahan Allah menurunkan rahmat, itu maksud selawat. Mudah-mudahan Allah menurunkan rahmat, apa yang kata selawat Allah menurut atas segala sahabatnya, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ajma'ina, semua mereka itu. Tauhid. Kita tengok syarah dulu. Perkataan sahabat itu lebih titik tu, naskah ni jadi rupa jim saja, lebih titik. Sahabatihi, kelimah dia jam'u sahibin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Tu dia kait, tak adalah tu. Tujuan dia kait tu kita kena tengok dalam syarah. Nah, ayat kata sahabati jamak daripada sahibin, tapi sini dia kait dengan idhafah kepada lafaz nabi tu. Wa qawluhu, dan mubtada situ, dan bermula katanya kata musannif ajma'ina. Nah, kalau kira mata sama mata, dia panggil ajma'ina tu. Jadi taukid pada sahabati. Maka syarah kita nawayah tu dia kata wa qawluhu, dan bermula katanya kata musannif ajma'ina, itu jadi apa tu? Ta'kidun. Dalam nahwu tu lah, ta'kidun li sahabatihi, nak mengkuatkan bagi kata sahabatnya. Ajma'in semua, bukan setengah-setengah dak. Nak menolak kata wahum setengah-setengah. Supaya kita kata dalam ngajian, ada misalnya ja'al qaumu, telah datang oleh puak tu. Oleh satu puak itu datang. Boleh jadi kalau kata puak tu 10 orang, telah datang oleh puak itu. Boleh jadi maknanya puak itu mari tak habis. Mari 9 orang, ada lagi seorang. Boleh jadi mari 8 orang, tak mari lagi 2, panggil puak tu juga. Bila taukid ajma'un semua. Tu kalau 10, 10 mari. Tu dia. Nah, tu pedah kita mari taukid, nak menolak tawahum, nak menolak ihtimal. Telah datang oleh kaum itu puak tu. Mari semua dah. Dia ada istimewa lagi tu. Bila kata ajma'um semua mereka itu, bahasa Melayu kita kata mari semua belakang. Taukid dia lagi pula kulluhum ajma'un, semua belakang tu. Tu makna kata berapa yang ada semua masuk bil. Ini pun faedah mari ajma'in tu ialah nak ta'kidun. Taukid pun boleh, takkid pun boleh, takkid kalau tak nak tulis hamzah pun boleh, dua tiga lah juga. Tapi maklum dalam nahwu kata masdar dengan mana isim fa'il mu'akkidun. Takkidun mana mu'akkidun li sahabatihi. Kalau kita nak taukid bagi sahabat jelah, ahlihi macam mana? hasiah dulu sambung kata qauluhu ta'kidul li sahabatihi ai wali alihi aidan. Bukan taukid segala sahabat saja, segala ahli keluarga pun patut juga. Jadi ajma'in maka semualah. Mana alihi ajma'in juga. Sahabatihi ajma'in. Hagano simpan di atas sahabat saja. Wa inna maqtatara alal aqrabi. Dan hanya simpan ia syarah. Syarah kita kata ta'kidun li sahabati, dia tak kata wali alihi. Mana dia simpan di atas alihi tu orang panggil simpan alal aqrabi, atas yang dekat lah. Tak kala lafaz ajma'in dok dekat dekat dengan lafaz sahabatihi, kata taukid bagi sahabatihi bukan jada. Tu cara ibarat jadi ke ilmu begitu. Lepas pada tu kita tengok syarah kita raya untuk nak masuk dengan mata bawah ni. Syarah kita kata summa zakaral musannifu, kemudian sebut oleh musannif apa dia Syekh Ahmad Ibn Husain masyhur dengan Abu Suja' rahimahullah taala suai mata ni. Masuklah oleh musannaf sebut, telah sebut oleh musannaf annahu aka bahwasanya musannaf kita ni ya rakyat kata dia mas'ulun diminta, dia tu kena minta, orang minta dengan dia mas'ulun diminta aka dia. Mas'ul mana diminta, mungkin mas'ul mana ditanya dak. Dia sa'alah terkadang kita artikan minta, terkadang arti tanya. Cuma kita boleh beza. Kalau mari sa'alahu an, itu biasa tu makna tanya tu. Itu dia. Kalau sa'alahu iya, itu biasanya pakai makna minta tu. Itu dia. Di sini dia rakyat kata dia dikena minta, mana diminta akhir dia minta gapo tu fi tasnifi hazal mukhtasari, diminta pada mengarang, pada buatkan akhir ini matan mukhtasar dia. Masyhur nama ke dengan mata ghayatul ikhtisar, satu lagi mana matan taqrib. Ya dua nama ada makruh di kita matan taqrib. Jawayat kata dia tu diminta pada mengarangkan ini mukhtasar. Zakara bi qawlihi. Tak ada situ. Hasiah wayat tu. Muta'alikum bi zakara. Dengan katanya musannaf, sa'alani ba'dul asdiqai hafizahumullahu ta'ala. Ada doa sikit situ. Dia kata telah minta akan daku oleh setengah-setengah kawan. Asdiqa, limah dulu, jam'u sadiqin. Perkata asdiqa, jamuk daripada kata sadiq. Sadiq, dia panggil kawan lah. Kita dah panggil saing, kita sini kata saing ke. Dia tu sadiq, kawan. Sahabat hasiah wayat, segi makna, ta'rif makna, apa dia, makna sadiq tu. Qauluhu jam'u sadiqin, apa makna sadiq? Wa huwa, ini wa ma'nahu. Makna sadiq kita nak panggil kata kawan. Kawan, kawan kita sini kata sain. Itu makna dia ialah ini nak kena sain ni. Kalau tak masalah ta'rif tak panggil, bukan sain lah ni. Bukan sain yang sebenar lah. Sain yang sebenar ialah man yafrahu li farahika wa yahzanu li hazanika. Itu itu dia sain sungguh, iaitu mereka yang suka serenak kerana suka engkau dan duka kerana kedukaan engkau. Itu dia. Bila engkau duka, dia duka. Bila engkau suka, dia pun suka. Itu dia. Tidak kata engkau duka, dia suka. Engkau suka, dia duka. Itu bukan kawan. Itu apa sedeki pasal tu. Kita dapat kesukaan, dia duka. Bila kita jatuh dalam kedukaan, dia suka. Hak tu bukan kawan, tu adu. Syamatatil a'da. pasal pasal seteru dia suka orang kena duka. Orang kena duka dia suka. Ha tu bukan dia sadiq. Sadiq tu man may yafrahu li farahika wa yahzanu li hazanika. Tu dia. Nah, sabit itulah saya kata fala ta'dudil maula syarikaka fil ghina walakin innama syarikuka fil udmi. Ana mu jangan suka, jangan bila masuk lagi kata kawan yang sebenar itu ketika mu senang, ketika kita mewah, ketika kita kaya, ketika kita punya kelebihan tu yak berderu lah orang turut kita. Ah deh pamalah orang kawan dengan kita tu jolalah tu maulaka tu bukan jangan kau bila lagi panak tahu hak sungguh mana saya hak sungguh. Ah hanya kawan yang sebenar itu ialah kawan yang menyertai engkau ketika engkau di dalam kesusahan. Engkau susah dia tak tinggal. Ah kau jadi tak tinggal mana kata rubah sekali sungguh dengan engkau. Ah tu tu bagi kawan sungguh. Kalau ramah ketika kau senyawa kita kaya sepakat berderu mari oh tak tahu ramah say. Ramah nak makan itu tu. Tu dia. Nah nak bergantung seni bukan nak dengan kita, nak kepada kesenangan kita kata dia, nak kepada kemewahan kita. Bawa kita susah mungkut tu sungguh pagi oi. Tu dia. Tu bukan dia. Baca sah. Jangan kau bilang kawan lagi ketika kau sini. Nak tengok kawan sungguh tengok ketika kau susah. Kau duduk dalam cemah hundur lagi kepi. Tu je lah. Tu bukan dia lah tu. Tu dia. Sebab apa kawan ni panggil sadiq? Munasabah lah ambil kelimah sadaq raya suduku sidqan makna benar tu. Arab panggil sadiq kerana ambil daripada mustaq, daripada benar. Sebab tu dia kata summiya bizalika, dipanggil di penamu akan dia akan man yafrahu saat itu dipanggil ke bizalika bisadiq. Sebab apa panggil sadiq? Munasabah dengan mana lah orang li sidqihi. Sidq kerana benar nyoman itu fi mahabbatika, pada kasih serahkan engkau. Jadi benar sungguh dia kasih sungguh ke engkau. Tu dia deh. Sebab tu kita nak kat orang kerana muda. Dia tua? Kerana nak kat orang kerana muda, mungkin muda sama dia tua. Nak kat orang kerana kerana jangan rupa, dia hudah. Sudah. Nak kerana segar, apa sakit? Kerana tu pun. Sebab tu kalau nak kerana lain tak jadi, nak kerana zat. Habis kita nak tu hal tu liwajihihi ta'ala. Nak ke zat Allah Ta'ala diri. Dia kalau nak kerana lain tu mana tak tak sungguh lagi ke panggil. Habis tu dia si ahli sufi dia, dia bila syirik. Kalau kita beramal kerana nak ke syurga, jadi bukan mu nak Tuhan tak lagi dah. Nak ke syurga Tuhan. Sebab kalau Tuhan tak ada buat syurga, nampak ke dia. Jadi mu beramal kerana takut kena aku, takut ke azab. Sebab kalau Tuhan kata tak ada azab, mu tak amal, mu tak tahu ah. Jadi mu ni tak sungguh lagi. Apa? Nak kerana Allah tu sendiri. Tu dia sama ada ada neraka, tak ada neraka, tak ada kira. Ku nak kat Allah tu sendiri. Tu baru jodoh. Supalah kita nak kat orang kan nak pada orang tu. Tu dia hak tu tak ada kira. Ni payah deh. Nak kerana orang nak apa? Payah dia tu. Nak kerana kaya dia tu. Lepas tu buah hilang kaya eh mana? Lalu awak PE, awak perangah lah. Awak kekayaan hilang lah. Itu panggil tak sungguh. Nak panggil sadiq ni jadi sungguh. Masya Allah. Itu kita tengok arti kawan. Nah arti saing. Saing tu belah tu. Summiya bizalika li sidqihi fi mahabbatika. Ini dia rakyat ni. Wa zidduhu. Dan sebalik lah kita panggil lawan bagi kawan sadiq tak apa. Al-adu. Dia panggil seteru. Seteru. Dia panggil lawan lah. Hak nun kawan. Ini lawan. Qala ayy nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata qallama yujadu fi ummati fi akhiriz zamani dirhamu halalin idafa mausuf pada sifat wa akhun yusaku bihi utum. Nah. Jom ni. Qalla fi'il madi, lepas tu taukid ziyadah ma masuk. Nah, ayat kata qallama dengan mana? Qalla qalilan jiddan. Sedikit benar. Ajak-ajak itu. Ha, bila masuk ma ziyadah tu sedikit benar, jarang sekali lah. Seolah-olah sepa tak ada langsung lah. Ha, kalau ada pun ada jarang. Seolah-olah sepa tak ada lah. Ha, tu cakap lagu ni, lagu tu. Qallama. Melayu kita kata sedikit sekali lah. Sedikit benar lah kita sini kata. Sedikit benar lah. Yujadu didapati fi ummati pada umatku. Bila wik? Fi akhir zamani. Pada akhir zaman lah. Ha, apa kita ni? Orang hidup akhir dah ni. Ha, kita orang akhir ni kurun 15 ni. Ha, tu. Pada akhir zaman jaranglah, sedikitlah didapati dirham yang halal. Allah. Ha, tu dia. Dirham yang halal, duit lah kita guna. Dirham tu asal mana duit yang dibuat tepa dengan perak. Murak sini duit lah. Ha, perbelanjaan lah. Ha, duit yang halal tu jaga dah. Ha, tengok ke zaman. Wa akhun yuthaqu bihi in syahid kita, dan saudara yang boleh dipercayai dengannya. Jaralah. Banyak tak nak boleh haraplah. Ha, akhun yuthaqu bihi. Ha, kadang-kadang rupa baik rupa bagus kita bahasa percayalah, tak boleh percaya juga. Ha, tu dia deh. Wa akhun yuthaqu bihi. Ha, panggil saudara ia boleh dipercayai dengannya tu jaranglah, jarang. Bukan tak ada, Nabi tak ada nabi, jarang. Nah, ayat kata ada jarang. Payah jumpalah. Nah, nak cari kawan yang sejati tu. Ha, ni pula. Oh, saat ni perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Imam Syafi'i pula ni. Wa qala al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Imam Syafi'i radhiyallahu anhu dia kata, man talaba sadiqan min ghairi 'aibin faqad as'aba nafsahu. Hmm, tengok. Amalat ni kata-kata macam ni boleh tertulis ambil waktu taruh waktu ingatan untuk jaga diri. Siapa-siapa mencari akan kawan, kawan yang ada ia daripada tiada keaibah. Kawan yang tak ada cacat. Ha, tu dia. Yang tak ada keaibah lah. Oh, maka sungguh mempenat ia akan diri. Letih cari payah nak temu. Faqad at'aba nafsahu. Maka sungguhnya mempenatlah ia man tu akan dirinya. Man. Hmm, nak cari sain hak hak tak ada kecacat tu. Oh, payah payah temu. Hmm, orang tua apa yang kata apa? Hak cukup seko. Hak cukup seko deh. Nah, orang tua dia kata lah tu. Orang nak cukup seko, oh payahlah. Ha, dia ni balaruh dia dah, balaruh dia tua dia. Hmm. Nah, ya tu, orang yang sempurna tu, oh payah nak cari. Ha, Nabi betul dah, Nabi tu kita kira lain pada Nabi. Ha, zaman zaman sahabat tak apalah, turun menurun tu dah ada macam akhir zaman ni ke Allah. Ha. وَمَنْ عَاتَبَ إِخْوَانَهُ عَلَى كُلِّ ذَنْبٍ فَقَدْ أَكْثَرَ أَعْدَاءَهُ. Hmm, jalan juga. Siapa-siapa yang mengepek lah, asal mana kita kejap kat sini. Asal mana ataban, mana mencela lah. Dan siapa-siapa mencela ke segala saudaranya atas tiap dosa. Hmm, okay, sungguh. Maka sungguh membanyak ia akan seterunya. Lagi. Ada. Boleh kata lako. Itu juga. Moga ada lako. Ha, jadi apa yang saya membanyak ia akan seteru. Hmm, itu dia lah. Itu orang panggil apa dia? Perkataan Imam Syafi'i. Apa tu si apa tu? Qadas sadi kuwaka ful kaimiya ima'an la yujadani pada an-nafsikat toma'an. Bermula sa' sadi. Ya pala sadi tu huruf sa' kan. Qadas sadi kuwaka ful kaimiya. Bermula sa' sadi dekah. Perkataan al-kaimiyah, bahasa orang panggil ilmu pan, bahasa panah buat ilmu kaimiyah. Cara kau pernah buat mah lah. Oh tu ma'an la yujadan, tak didapat kedua-dua tu serta sama sekali. Nak temung sak sodik, nak beri pun ngakahkan minyak tu, hanya nak temung sikit. Nak cari kelimah beri pun sak ngakah tu payah sikit. Sak hak rumuk daripada sodik, kaf hak rumuk daripada kain. Orang pandai ilmu buat mah macam Korun dulu. Baca kaya sangat tu. Nak hipun dengan sodik. Pandai ilmu tu, lepas tu kawan je setiap. Baik. Sebab dia orang ada kepandaian, kebolehan banyak. Orang ramah, tapi ramah pun ramah bukan sodik pun lah. Oh, kita kaya kat ni lah. Kita tu kemah, tepomah. Oh, deru bakal hari. Pahak hari tu sak sodik ke tu? Kau kena ing adu. Tak boleh beri pun kahkan minyak dengan sak sodik. Pandai tu ke lagu ni ke susun kata-kata dia. Sadus sodik, riwaka pul kemiyat, ima'an la yujadah. Bahabasik ni panggil. La yujadani fada'an nafsika tama'a. Tak didapati kedua tak ada. Oleh yang mungkin fada', maka tinggallah kau an nafsika dari diri kau akan tama'a tamak roba. Nak cari temu sak ingakah tu ayah temu tadi. Ada hok pandai ilmu kami kaya ngati. Tapi nak jadi kawan payah. Itu dia. Wa ammal khalilu, saat ni kita mengaji makna sadiq. Sadiq ada satu lagi makna khalil. Seperti gelaran Nabi Ibrahim khalilullah. Khalil. Wa ammal khalil. Wa ammal khalilu. Dan ada pun perkataan khalil, fahuwa fa ma'nahu. Jadi mudah situ boleh. Kan dia mudah di mudahdal apa tak apa dia di apa dia amma ma'na al-khalif fa huwa dia juga so mana-mana. Wa amma ma'na al-khalif fa huwa atau wa amma al-khalif fa huwa fa ma'nahu ialah man yafrahu li farahika wa yahzanu li hazanika. Tambah sikit lagi wa takhallalat mahabbatuhu fi a'dha'ika. Tambah naik. Tu lebih lagi, lebih khalil lagi pada sadiq. Mutabak sadiq tu payah nak cari dah. Khalil juga kau payah lagi. Iaitu orang yang suka ia kerana suka engkau dan duka ia kerana duka engkau. Itu dia mutabak sadiq. Naik salagi wa takhallalat mahabbatuhu fi a'dha'ika. Allah. Takhallalan tu nak panggil apa weh? Terselangi kasih mesra dia pada segala anggota kau. Tu dia. Seolah-olah mana? Setiap anggota kau tu maknanya terselangi kasih dia tu setiap juzuk kita. Di tangan ada kasih, ada kasih tangan, kasih ke kaki kita, kasih ke telinga, kasih Allah setiap anggota tu terselangi kasih dia mesra termasuk. Dia ada pohak sodik saat ni dia arah tu ya. Cara suka kita suka dia. Tu dia. Kita duka dia duka. Tu dia cara tu sadiq. Hak ni tambah naik pada tu lagi takhallalat mahabbatu. Ini ibarat kata terselit kasih dia mesra dia kita tu seolah-olah kata berjelir masuk setiap juzuk anggota kita. Tu panggil khalil tu. Deh. Ada lagi tinggi pada tu. Wal habibu. Habib ni Nabi kita ni panggil Habibullah. Khalilullah lagi Habibullah. Jadi Habib ni lebih pada Khalil lagi. Ini asal makna. Jadi kalau tu tengok makna macam ni, tak boleh nak gelar kau orang Habib. Tak boleh nak gelar kau orang panggil Sadiq. Kau tak turut makna dia ni. Cuma kita nak panggil lorak itu ialah. Ini makna pada syarak. Habib tu ialah man yafrahu li farahika wa yahzanu li hazanika wa takhallalat mahabbatuhu fi a'dha'ika. Tu hak sekat khalil. Tambah lagi Allah wa yafdika bi malihi. Dan tebus ia akan dikau dengan segala harta benda dia. Dia tebus kau. Tengok sebab-sebab sahabat dia kata bi abi wa ummi. Anta dia kata Maknanya aku tebuh engkau tu dengan apa ibu bapa aku. Ayat kata orang kasih ke Nabi, dia kata bi abi wa ummi anta. Engkau lah dengan ibu bapa aku. Mana aku tebuh dengan ibu bapa aku. Mana aku tak tukar lagi. Kalau kata tebuh, aku tebuh lagi. Diri aku tebuh. Saya ingat bahasa Ainak Ali tebuh nyawa Nabi tu dengan dia tidur tempat dia. Tengok dia sanggup tebuh tu. Orang-orang likum Nabi. Dia ketika Nabi nak turun tu, Ali sanggup tebuh nyawa Nabi. Maknanya kalau orang nak dia puak, puak tak dia. Tak Ali sendiri. Dia sanggup tebuh dia. Tengok sanggup tebuh. Tu dia panggil. Tu bapa sahabat tu. Itulah dia panggil Habib. Habibullah. Nabi kita ni Habibullah. Molek tu tarikh-tarikh dia tu deh. Baik, kalau gitu wa ala hadza wa in jaraina ala hadza fal mahabbatu afdalu min al khullah lagi. Maknanya mahabbah tu lebih daripada khullah lagi. Wa huwa at-tahqiq. Wa huwa at-tahqiq ialah al qawlul muhaqqaq. Dia inilah kaum yang tahqiq. Walihada, dan kerana inilah, kerana likaunil mahabbah afdal minal khullah, tabi inilah kana ayin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam habiban wa kana sayyiduna ibrahimu khalilan. Gelar Ibrahim khalilullah. Tak kala Nabi sallallahu alaihi wasallam dia merayu dalam sujud dia lah ketika syafa'atil uzma, dia duduk bila Adam tu bapa manusia gini-gini akau beri kemuliaan ke dia, boleh duduk dari syurga gini-gini-gini. Mai bila pula apa dia Nuh begini-gini-gini bilangnya dia. Mai bila pula kelebihan Musa, kelebihan Ibrahim. Bila Musa kalimullah, bila Isa ruhullah. Duduk bila-bila-bila. Saya kata aku beri kemuliaan lagi. Mung habibku. Tu dia. Nah, itulah kita dapat reti kelimah-kelimah yang selalu kita dah sebut. Cuma kita dah sebut tu panggil lelah orang. Ini sayang ni. Tapi bila sayang pada syarak, bertakrif tengok. Ni makna sayang pada syarak. Kalau tak masuk dalam makna ni, bukan sayang pada syarak. Cuma sayang panggil lelah orang. Bila kita dah sayang, dah masuk ke, main sekali ke apa, panggil sayang. Pada lorak. Jadi biasanya makna pada lorak, dia umum semua dah. Makna lorak dia umum. Bila kita mai tengok makna pada syarak, makna pada istilah, dia lebih sempit sikit. Lebih khusus sikit. Ini nak panggil sain hak sungguh, ini dia. Tak kalau bercakap kawan sain sadiq, lalu itulah mari kait. Lepas tu kita hundur klik. Kita hundur klik kepada hasiah atas-atas nu. Iaitu kita klik pada humi bacaan tadi. Pada kata qauluhu wa ala sahabatihi. Tengok situ deh. Sabit kita nak kasiah. Ada. qauluhu wa ala sahabatihi. Di segi i'rab nahwu dulu, ia kata ataupun ala alihi min atfil a'ammi, daripada atas yang am sebagai umuman wajhiyan. Ia panggil atas am sebagai am umum wajhi. Dia panggil umum khusus wajhi. Umuman wajhiyan. Umum semata-mata. Lepas tu ada bila umum semata-mata, khusus semata-mata. Dia panggil secara tasamuh. Kalau panggil penuh, dia panggil umum khusus min wajhin. Umum khusus min wajhin ayat anak. Alihi dengan dengan sahabatihi, ada umum satu pihak, ada khusus satu pihak. Dia panggil umum khusus min wajhi. Terkadang panggil alihi saja, tak boleh panggil sahabat. Itu khusus. Terkadang alihi lagi sahabat. Itu umum. Balik sahabat apa tu juga. Terkadang sahabat saja bukan alihi, itu khusus. Terkadang sahabat lagi ahli. Itu umum. Dia panggil lagu tu, dia panggil umum khusus min wajhi. Mari kita tengok. Tapi kata umum khusus wajhi tu alal qawlil awali. Bina berada situ. Binaan. Ini berlaku atas kaum yang pertama. Kata umum khusus wajhi ni alal qawlil awali fil ahad. Bukan ya dua kaum tu rubah arti makna al dulu. Alihi dengan mana apa? Dengan mana al mukmin aqaribuhul mukminu min bani Hasyim wa bani Muttalib. Ha tu kalau alihi makna tu jadi sahabat hingga atas situ dia panggil kata umum khusus min wajhin. Ha tu dia. Ha alal qawli al-awwali fil al. Kana ki al-qawli al-awwali iaitu hak tafsir ah dengan mana aqaribuhul mukminun ilah. Ha hak tu atas sahabat kepada ahlihi yang panggil umum khusuf min wajhin. Sini ibarat kata umum man wajhiyan. Ha kita ambil hak biasa dok kecek umum khusuf min wajhin dia panggil. Apa jalan boleh kata umum khusuf min wajhin? Li ha lain lah. Ha lijtima'i asal dia lijtima' ha manakala hamzah wasa dia gugur pada baca lepas tulis pun dia sambung dengan la jadi nampak rupa lam alif. Kalau lam alif betul dia kena la. Kalau lam alif asal dia kena la, tak boleh baca li gitu. Ni dia bukan alif dia asal dak tu lam saja lepas tu hamzah ijtama'a yajtami'u ijtima' hamzah wasa tu tu. Habis kalau kita perengat ha, tulis saja jadi lam suku ha, ij tu tulis suku baca dia li ij ha, nah pasti dia gugur hamzah tu lij ha, lepas tulis pun jadi dia berapak dengan lam jadi lam alif ha, tak kau nak ha, mana baca lij sedangkan tulis la ha, tu je lijtima'il ahli wa sahabati. Sebab apa kata umum khusus wajib? Kerana berhimpun a dan sahabat. Apa makna berhimpun a dan sahabat? Maknanya boleh panggil alihi lagi, panggil sahabat lagi. Pada masalah mana tu? Ijtima'i lijtima'il ahli wal sahabati fi man? Pada mereka, pada orang yang kana min aqaribihi, orang yang adalah ia daripada kerabatnya, kerabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia daripada kerabat Bani Hasyim Bani Muttalib tu, salah satu daripada tu. Dalam keadaan begitu kerabat tu wajtama'a bihi pula dan berhimpun, telah berhimpun ia man itu bihi bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang ni panggil alihi lagi, sahabatihi lagi. Seperti siapa nak misalnya? Ka sayyidina Aliin radhiyallahu anhu. Ada. Seperti sayyidina Ali. Ha, sahabat lagi, alihi lagi. Ha, dah dia Sayyidina Ali tu, dia anak cucu Hasyim juga. Moga dia sepupu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ha, dia sepupu dengan Nabi tu, sahabat lagi. Ha, alihi lagi. Ha, masalah seperti itu juga. Ha, Abdullah ibn Abbas. Ha, sepupu juga anak Abbas tu. Ha, Sayyidina Ali anak Abu Talib. Ha, nah, Abbas Abu Talib pak saudara Nabi belaka. Ha, nah. Dia daripada kerabat, lagi pula dia berhimpun dengannya seperti Sayyidina Ali. Ha. Wa firadil ali atas pada ijtima'il al. Ha, bila susun semula lin firadil al. Sebab panggil umum khusus wajhi juga kerana berhimpun al dan sahabat dan wa firadil ali dan kerana tunggal tertunggal al ai ani sahabat, mana tak boleh panggil sahabat, panggil alihi saja. Fi man kana min aqaribihi, pada orang yang adalah ia orang tu daripada kerabatnya, kerabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi walam yajtami' bih, tak pernah berhimpun ia dengannya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti siapa? Ka asrafi zamanina hadza. Ah, seperti segala syarif-syarif pada zaman kita ini. Dia puak keturunan Nabi panggil syarif, sayyid panggil. Cuma dia gini, kalau keturunan Hasan, keturunan anak cucu Sayyidina Hasan, dia panggil sayyid. Itu dia. Kalau keturunan Hussein panggil syarif. Itu saja. Tapi dengan cara umumnya, anak cucu Nabi dia panggil ahlil bait. Semua tu keturunan daripada anak Fatimah. Ya, anak lain tak ada, tak ada tinggal keturunan. Ketiru gaya tak ada boleh anak. Nah, mati tak ada, tak ada boleh anak. Begitu juga Ummi Kalthum tak ada boleh anak juga. Zainab, boleh anak tapi tidak tinggal keturunan. Ha, hak tinggal keturunan daripada anak Siti Fatimah je. Ha, dia pula maklum bagi kita segala anak nabi-nabi atau segala anak-anak nabi sallallahu alaihi wasallam semua tu mati belum nabi. Kecuali Fatimah seorang mati selepas kata setengah 9 bulan, kata setengah 3 bulan lepas pada nabi mati sallallahu alaihi wasallam. Ha, ingatlah tu. Ha, perlu kita tahu. Ha, lepas tu daripada itulah anak anak Fatimah Hasan Hussein, ha, keturunan daripada situ. Siapa ke hari ini yang penuh pernah dipanggil ahli bait, ahli bait. Ha, sayyid, sayyid itu keturunan daripada situ asalnya. Ha, tu asal lagu tu pecah-pecik. Ha, apa kok kita mana ni sebab apa dia kemerau. Ha, hok ninggi kok ninggi kok ninggi beranak cucu situ dia berkahwin tu. Ha, dia ada beranak cucu atau sayyid. Ha, nah. Kita panggil Tok Said. Tok Said asal daripada situ. Sayyid, Sayyid. Ha, habis orang tu kalau bakal Said dia perlu tahu keturunan. Habis orang Arab dia buat macam itu sangat dengan keturunan dia. Dia jawab pokok kayu. Ha, ni ben, ben, ben, ben. Dia cabai kau ni ben, ben. Dia tahu ben. Tahu dengan kru. Dia nak dia dapat Nabi. Ha, yang dia amat tu sangat ha, tu. Dia jaga keturunan tu. Ha, itulah nak rakyat kata asyraf zamanina haza, dia panggil ini, dia panggil al alil bait, dia panggil ahli bait dia. Ha, keturunan nabi sallallahu alaihi wasallam. Ha, tapi dia tak ada dengan tak ada berhubung dengan nabi, orang panggil alihi saja. Ha, tu kata umum khusus miwajihin, terkadang panggil alihi saja tu intiradil al, tak boleh panggil sahabat. Terkadang alihi lagi sahabat lagi, seperti Sayyidina Ali Abdullah bin Abbas. Ha, ada kakak Sayyidina Ali, apa dia lagi, Aqil bin Abi Talib, ha, dan Talib sendiri. Hmm, itu dia Ja'far bin Abi Talib yang ramah adik-adik dia tu pun. Dan selagi wa, ha, sini kita ni barangkali jatuh alif tu. Ha, siapa dia ada naskah ada alif, ha, itu dia. Wang hak kita ni, hak kita ni tak ada alif lepas pada ra. Ha, kalau ada alif kita main wam firadi. Ha, ada tak naskah ada alif? Ada. Ha, tu betul. Nak tambah ha? Wam firadis sahabati. Ha, atas pada ijtima'i juga. Ha, atas pada ijtima'i juga kedelin firadis sahabat. Sebab panggil umum khusus wajih juga kerana tertunggal sahabat. Mana boleh panggil sahabat saja, tak boleh panggil alihi. Hak ni masalah mana? Fiman pada orang, fimanijtama'a bihi, pada orang yang telah berhimpun ia dengannya dengan nabi sallallahu alaihi wasallam, walhanya walam yakum min aqaribihi, bukan ia daripada kerabat nabi. Seperti siapa? Ka Abi Bakrin Siddiq. Ha, seperti Abu Bakar, orang sahabat yang paling rapat sekali. Nah, ha, tapi dia bukan kerabat. Ah, sebab dia bukan bakal Hasimi. Dia bukan bakal Hasimi. Quraisy sama Quraisy lah, tapi dia bukan bakal Hasimi. Ah, At-Taimi. Daripada Bani Taim dia panggil. Abi Bakar As-Siddiq, bakal dia At-Taimi. Dan dia panggil Bani Taim dia panggil. Ni bukan kerabat nabi dia. Bukan bakal Hasimi, bukan bakal Muttalibi dak dia. Ha, tapi dia tu mentua nabi. Ha, nah. Ka Abi Bakrin Siddiq. Jadi panggil sahabat saja, bukan alihi. Ha, itulah nak rakyat kata antara perkataan sahabat dengan alihi dia panggil umum khusus min wajhin. Ha, bukan tiap-tiap sahabat ialah ahlihi, bukan tiap-tiap alihi ialah semua sahabat dak. Dia panggil, dia kata panggil umum khusus min wajhin, tak boleh kita nak buat tiap-tiap cara umum. Nah, bukalah tiap-tiap sahabat tu alihi. Yang ni bukan semua sahabat tu alihi semua, bukan tengok Abu Bakar, Umar. Ha, tu bukan. Uthman betul juga. Baik. Kemudian satu. Wa min, ni undur klik ni. Wa ratah lipat klik ke humi. Wa min ataklik pada kata min atfil a'am. Ah, hundur klik tu. Qauluhu wa ala sahabatihi atfun ala alihi min atfi. Ha, atas itu. Nah, min atfi ni atas pada min atfil a'am tadi. Maknanya perkataan wa ala sahabatihi tu ataupun ala alihi min atfil khassi sahabat nikah alal am atah ya umum. Umum tu apa? Alihi. Hak ni alal qauli tsani. Ha atah kau ya kedua. Fil al ni fi makna al al. Mana kau ya kedua? Kaya kedua ke dia kata waqila waqtarahu an-nawawi innahum kullu muslimin alihi makna semua orang Islam. Ha, umum kan maksud kita-kita ni lah. Ha, semoga Allah menurunkan rahmat ke atas nabi dan atas alihi, atas segala keluarga nabi. Siapa keluarga dia? Setiap orang Islam. Oh, umum makna tu. Kalau itu wa sahabatihi atas pada alihi ya panggil min atfil khas. Ha, banyak kot tu pula. Ha, sahabat tu kah. Ha, alihi, alihi am. Dia orang Islam kira. Orang hak masa dia, ke dia, pakat ke zaman je lah. Tanya alihi belakang. Kalau itu, wa mai wa ala sahabatihi atas klik situ, min adbil qas alal am. Alal qawlisani bina'an alal qawlisani fil al fi ma'nal al. Apa ma'nal al? Iaitu ma'nal al yang mana kullu muslimin tadi. Ha deh. Kalau gitu fa'tana bihim li syarafihim. Ada boleh baca fa'tuniya bihim, maka diamati dengan mereka itu kerana mulia. Kerana mulia mereka itu. Ha nah, diamati dengan mereka itu kerana mulia mereka itu. Mana diamati? Itulah tak kala umum dah kan. Ha, tak kala umum dah. Tak payah sebut dalam wa ala alihi maksud dah sahabat dalam tu. Hai, boleh kerana dia ni. Ha, amati kena sebut suku. Ha, pedah pedah atfil am atfil khas alal am ni aja kena apa? Iktinak nak wak amati dengan dia. Nak menghargai supaya kata hafizu ala salawati was salatil wusta. Dia panggil min atfil khas alal am lah tu. Kamu jagakanlah segala sembahyang masuk habis lima waktu. Dan sembahyang wusta muhna jaga. Apa? Mayasa. Ha, tak masuk lagi ke dalam kata segala sembahyang. Masuk dah. Masuk dah cara umur tak boleh kerana dia lebih pada guru juga. Nak sebut suku. Nanti Pak Tana bihir. Jadi. Nah, ini pas-pas tu. Dia mahu kata. Hadah wa ala alihi masuk habis dah sahabat-sahabat dalam tu. Kerana murak dengan alihi kullu muslimin. Buat sahabat hanya muslimin lah. Ha, tak boleh kerana sahabat ni ada satu nilai yang tidak ada di lain. Lalu fa'tana bihim. Maka mengamati ia musannah dengan mereka itu sahabat. Wa mari semula. Ha, wa sahabatihi. Pasal apa i'tana bihi? Li syarafihim. Kerana mulia mereka itu. Ha, diri melihat nabi ni tak ada dia orang lain. Kelebihan. Walau tengok sekali seumur hidup. Lebih dia tak ada dah dia orang. Ha, tu dia. Lalu tu seolah-olah tak memadai dengan sebut umum begitu. Ha. Kali kita apa sahabat? Ha, mayoriti sahabat pula. Qauluhu jam'u sahibin. Ha, nah tak ada perkataan sahabat-sahabat tu. Fas sahabatu kali gitu perkataan sahabat dulu bi ma'nal ashabi. Tengok daripada syarah kata wa sahabatihi dia kata jam'u sahibi. Ha tu reti situ kata sahabah tu dengan makna ashab. Fas sahabatu bi ma'nal ashabi. Ha wa in kanat dan jika adalah ia ashabah tu tutlaqu bi ma'na suhbati pun. Ha, walaupun sahabat dipakai makna kawan gitu ya. Ha sahiba yashabu sahabah sahbah. Ha, walaupun sahabah dipakai makna sahbah, makna berkawan, tapi di sini pakai makna jamak. Jadi fayakunu masdaran. Ha, ha tu. Walaupun di atas sahabah tu dipakai dengan makna sahbah, sahbah berkawan, arti masdar. Sahiba yashabu. Ha, sahbah satu masdar. Lalu kata dia fayakunu, maka jadilah ia masdaran li sahibah. Jadi masdar bagi sahibah min babi salima. Ha, daripada bab salima. Apa bab salima? Ha, ini turut sorah lah. Salima yaslamu. Fa'ila yaf'alu. Apa panggil? Bab apa panggil? Bab yang keempat. Nah, dia panggil bak salimah. Ah, muradnya nak kuazat salima fa'ila. Dara yaslamu yaf'alu. Fa'ila yaf'alu, kita mengaji surah dia panggil bak yang keempat. Ha, tu bak salimah. Wasahibu fil lughati, ha ni makna sahib. Pada lorahnya gapo? Sahabat, sahabat handai. Ha, kita dah cakap ni sahabat handai. Ha, apa makna sahib pada lorah? Iaitu man talat isyratuka bihi. Itu panggil sahib. Orang yang berpanjangan ataupun orang yang lamu boleh bergaul engkau dengannya. Ha, tu panggil sahib tadi tu. Ha, ha ni panggil sahib ni panggil sahib ni. Daripada sini dari Melayu tu sahib ni. Sahib sahib. Ha, dekat dahlah. Sahih sahih. Ha, kita buat bo jadi sahih. Ha, buat bo tinggal sahih. Jadi tu sahib, kita buat bo sahih. Ha, jadi sahih tukar jadi si sahih. Ha, jadi ha betul sini panggil sahih sahih tu. Dia mai daripada Arab tu meh meh Arab tu sahih sahih sarang sahih. Jadi tu setengah tak erti. Gapo sahih? Ha, mun tak erti sahib. Ha, ya luah kita ni banyak ke Arab. Jakit daripada tu lah. Terlari-lari daripada situ lah. Ha, habis tulis saya kita pun tulis saya Arab. Melayu dah tulis Jawi, hajian huruf Arab betul-betul. Cuma tak ada. Kalau tak ada, tamah ngo, tamah go. Hmm, nah. Itu dia. Baik. Man tala isyratuka bihi. Sahib, kita panggil sain. Ha, malak kita bahas sini ya. Sadiq ni kata kawan. Ha, ada sadiq, kawan. Sahib, sahib. Ah, tu dia. Boleh beza dah tu. Apa beza antara kawan dengan sahib? Ni, kita ingat ni, ni. Sadiq yang tadi. Man yafrahu li farahika wa yahzanu li hazanika. Tu sadiq, tu kawan. Ada apa ni sahib? Ha, sahib ni apa sahib? Man tala isyratu kabih. Oh, perlu ingat belakang tu. Ha, iaitu orang yang lama boleh bergaul engkau dengan dia. Itu panggil sahih. Kadang-kadang kita pergi kait sifat. Oh sahih lama kita dengan dia. Kena-kena ni. Oh ni sahih lama ni. Ha, lama tu kait dah tu. Wak mari salah kata wak mari nak sifat kasifah. Nampak tak? Gerti di sahih dia lama dah kan? Kalau gitu kita padu mari sahih dengan sadiq ni. Eh, cuba kita nak padu dua tu lagu mana? Nampak umum khusus tu? Umum khusus. Umum khusus mana? Khususnya sahih. Sahih nak panggil sahih kena lama. Kalau kena sekali go, sehari dua tak panggil sahih. Ya kena lama. Man talat. Haa, isyratu kabihi. Pada uruh lah. Haa, betul panggil ni sahih lama ni. Haa, ni sahih lama. Haa, tu. Haa, tu bawa panggil sahih. Kalau buat kena sekali go tu, pas tak ada temu-temu tak panggil sahih lagi dia. Nah. Nah, tu orang yang lama boleh bergaulkan dengan dia. Ada pun sadiq. Sadiq tu orang yang kasih. Ha, suka ke engkau kerana kau suka. Ha, hak tu tak kira walaupun baru kenal. Ya kadang-kadang kita pak temu kali ku serah lalu ada orang. Eh, aku dengan dia tu temu sekali dengan dia. Tapi Allah serah ke dia. Sepuluh salamu. Ha, nampak dah lah. Beza antara kawan dengan sahih. Boleh satu lorak sini. Mari kita buat tanasub antara dua je panggil. Apakah munasabah tanasub nisbah antara kawan dengan sahih? Nampaknya umum khusus. Apa dia? Sahih itu ialah orang yang yang lama berkawan akal dengannya. Itu baru panggil sahih. Kalau semua meta tak panggil sahih. Ada pun sadiq ni umum. Sebab anda lama mata tak ada kira. Orang yang suka kerana suka engkau, orang yang duka kerana duka engkau tu panggil kawan. Walaupun lama atau walaupun semata saja. Kenal kali guh tapi serulah sepuluh lama. Eh kita ni baru kenal tapi ingat pasal baru kenal lama. Ada orang tu duk tahu nama ya nak tua tak kena temu pak Allah serulah. Ha tu boleh panggil selalu kawan. Boleh panggil kawan. Saya tak boleh panggil lagi mungkin baru temu tu. Ada orang sama itu kau nak meta kan? Tak ada apa minggu. Hajar nak duduk 40. Cabut. Ini hati tujuh. Kelik ada orang lagi. Hati nak panggil saya tak tu? Tak. Tujuh. Tapi kawan boleh panggil nak kalau dia berserah. Itu dia. Kelih ada arah halnya nak mari tak boleh ke. Tapi tak berserah lah aku dengan dia tu. Masa hidup ponok 7 hari tu. Dah temu orang 2 orang, 3 orang. Aku berserah sungguh-sungguh. Itu boleh panggil kawan. Saya tak boleh panggil. Mungkin 7 hari. Tidak. 40 tu pun tak apa nak boleh panggil lagi kali. Itulah. Jadi kita dapat dah. Tiguan daripada kelima Arab. Mari ke Melayu kita tu. Boleh kita buat dah. Nisbah antara kawan. Dan saing. Saing daripada sahib. Kawan daripada sadiq. Habis di situ. Mari klik hak kita nak bercara. Saat ni lorak. Lepas tu. Wal muradu minhu huna. Lepas tu kira makna murad pula. Saat ni makna lorak. Makna murad. Makna yang dikehendaki pula. Wal muradu minhu. Yani wal ma'nal muradu minhu. Makna yang dikehendaki darinya, dari sahib huna di sini pada kalam musannah atau pada dalam selawat ni di sini ialah as-sahabiyyu. Sahib mana sahabi. Sahabat jamak daripada sahib. Sahib yang dikehendakinya sahabi. Ini yang kita kehendak ni. Walidzalika, dan karena itulah likaunil murad huna as-sahabi, sabit murad gitulah qayyadasyarihu, sabit tu telah kait oleh syarah kita Syekh Ibnu Qasim rahimahullah. Ya kait, yani kait akan apa? Akan sahih itulah maf'ul tahzah qayyada qayyadahu, sabit nilah mengkait akan sahih oleh syarah kita kait biqaulihi, dengan kata syarah sahibin nabi. Walha kalau kira nak royak kelima sahabat jamak pada sahibin, apa lagi kata jamak sahibin nabi? Ada tujuan dia kait. Mana di samping dia kait tu nak jaga murak kata. Bukan semata nak royak kelima dak. Tu dia Allah halluhani kata ibarat ulama ni dialah ni. Habis tu bukan kita sekadar baca beruf, kenal juga baca beruf-beruf-beruf pada baca surat khabar. Kayak gitu. Kita jalan satu-satu kelimah jejak lakah dia sana itu ada banyak. Apa Quran dah uslub dia, uslub kita dia uslub Quran betul-betul. Baik tu barakat kita pergi faham sungguh-sungguh. Kalau kita kira, agana ya jam'u sahibin nabi, sedangkan nak ayat kelimah sahabat jamak dari mana? Jamak daripada sahibin, itu sudahlah. Sahabat jam'u sahibin cukup. Bapa kata sahibin nabi. Dia kait. Dia penama dia kait, yang ni kait dengan jalan idhafah tu, nak jaga murak. Murak dengan sahabat di sini, jamak pada sahih, sahih pada lorak, orang yang berkawal lama, murak di sini sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pas takrif dia macam mana? Wa huwa, di situ pula. Wa huwa sahibun nabi sallallahu alaihi wasallam ialah manijtama'a mu'minan. Orang yang telah berhimpun ia selit ha dulu halakaunihi mu'minan. Orang yang telah berhimpun ia hal kada orang tu ia beriman nak keluar hak kafiran macam Abu Lahab pak saudara lagi terkira dan dengan nabi tapi tak beriman, tak panggil sahabat. Tak panggil sahabat. Alihi panggil ke tak? Tak panggil ke alihi? Hanya nampak darah dia tak panggil alihi. Nak panggil alihinya aqaribuhul mu'minun juga. Tengok tarikh pada. Hak makna yang pertama tu, alihi makna segala kerabat dia yang beriman. Abu Lahab ni kerabat dia, pak darah dia lagi tak biasa lagi pula tu. Biasa pula dengan nabi tu. Anak dia 2 orang lelaki, kahwin dengan anak nabi 2 orang perempuan. Ummi Kalsum dan Rugayah tu. Menatu bulahak tu. Tapi nikah gantung saja. Akhir cerah. Kerana turun ayat tabat yada abilah abil. Kata celah ke Abu Lahab. Ya murih lalu. Murih tu dia tekan anak dia suruh cerah anak Muhammad. Kalau mu tak cerah anak Muhammad, mu tak boleh beripung kepala mu dengan kepala aku. Mana kau tak mengaku mu jadi anakku. Anak pun cerah lah. Suami Rugayah cerah Rugayah. Suami Ummi Kalsum cerah Ummi Kalsum. Tengok Nabi besar dah. Pak darah lagi. Lepas tu besar pula dah. Jadi nikah sepupu lagi. Apa tu bila main alif pun nikah sepupu juga. Nah. Baik. Ah, itulah kita tengok di segi sejarah mayoriti dalam hukum fiqh kita bercara. Jadi, Abu Lahab, Abu Talib tak panggil alihi walaupun dia pak saudara, keluarga, tetapi tak panggil alihi dalam makna syarak kerana dia tak beriman. Begitu juga sahabat tak panggil kerana tak beriman. Ha, itu dia. Berarti malak mani jitama'a hala kaunihi mu'minan. Mu'minan ha tu. Iaitu orang yang telah berhimpun ia hal kadar ia yang beriman. Berhimpun bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bin Nabi ni sah ni kalau kita nak kata ta'luk pada ijtama'a sah. Nak kata ta'luk dengan mu'minan pun sah. Yang beriman dengan Nabi. Kerana amanabihi sah. Nah, itu dia deh. Orang yang berhimpun ia hal keadaan ia beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila berhimpun tu, ha ni kena takluk pada ijtima'ah ba'da nubuwwatihi. Kemudian daripada jadi nabinya tu ba'da nubuwwah. Ba'da nubuwwatihi, kemudian daripada jadi nabinya. Nya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi nak keluar orang hak berhimpunnya dia tapi belum jadi nabi. Seperti pak saudara Khadijah. Kata setengah sepupu, sepupu Khadijah. Nah, dia beriman belum lagi. Belum belum di depa dia, belum diletakkan dia jadi rasul. Tapi dia pak dan buat hidah. Ketika Khadijah bawa dia pergi tu. Dia tak beriman belum lah. Kepasal dia dengan aling lah kita. Dia aling lah kita. Bila berlaku pelat-pelat tak Nabi, Khadijah pergi sama sepupu dia. Dia tanya, apa berlaku tak dia Muhammad? Dia kata, ini Nabi ke zaman. Sekiru dia kata, kalau aku dah masa orang halau mu keluar, aku akan tolong mu. Nabi kejut ke? Awak mukhrijiyah? Adakah mereka itu kaum ku akan halau ku? Itu baru letak jadi Nabi. Sepupu dia kata, dah. Ketika mu dikena keluar, mu akan dikena halau maknanya. Ketika mu kena halau tu, kalau aku hidup, ku mau banyak, aku tolong sekali dengan mu. Nabi terkejut juga. Aku ni akan kena hamba. Aku kena hamba. Ini tengah dah hudah. Dek. Nak ayat lah. Pesek orang jadi lebih ni ialah gitu. Pesek orang lebih ni kena duduk di dalam keadaannya. Kecemasan pada zuhir sebenarnya dah. Nak jadi contoh teladan bagi umat. Bila kita susah, umat susah, nak tengok siapa. Nabi jadi senar perut dia. Tengok ke Nabi. Kalau kita tak tengok Nabi, kita ni gak susah umat. Tengok orang lain senar. Muntak gambar tak kena. Buka cang lain. Buka cang lain. Pulah cang. Lagi cang satu. Lu tengok cang dua, tiga. Tengok cang satu. Apa? Mana cang satu? Tengok Nabi. Duk Mekah kena hijrah di Madinah, jalan kaki dia Muhammad lagi nak bunuh lagi tengah jalan. Betul nipis je kita. Tengok cari nak apa. Itulah. Sahabat tu hikmat. Jadi nak ayat tu panggil sahabat tu orang yang berhimpun hak ada beriman dengan dia, kamu dia pada dia jadi nabi. Kalau hak belum tu, belum tu orang tak panggil sahabat. Tak panggil sahabat. Tengok Raja Tubak. Raja Tubak dulu pada dia tu ribu tahun lah. Dulu pada dia. Tapi dia beriman dah dengan Nabi Muhammad. Sampai dia buat surat taruh. Tu dia puak Madinah. Sampai dia terima Islam mudah. Sampai dia ada surat pesannya daripada Raja Tubak. Pasal sebut dia kerana awal qawma Tubak. Nama Raja. Dia masuk serai Arab. Serai. Dia nak pergi serai Madinah. Tiba-tiba ada orang Yahudi, ulama Yahudi, rakyat kata di Madinah ni bumi mahjar, bumi tempat hijrah Nabi akhir zaman akan hidup sini. Sahabat lagi tak kami rakyat. Sifat parah, rupa parahnya begini. Dia masuk hati dia. Masuk tu dia beriman. Beriman tu dia buat surat. Dia kira salat. Dia buat surat dia taruh. Lepas tu jatuh anak cucu turunnya buka tengok. Hak ni dia mula ingat tahun. Nanti nak tengok sini tempat hijrah dia. Dia tunggu. Sambil tu orang Ansar, orang Madinah, bila Nabi hatta suruh dakwah mai ikat di Mina tu, kelik dakwah terima lah. Sebab dia dengar dah pesannya daripada Raja Tumak keturunnya dia. Tengok cerita ni hubungkan dengan sejarah. Dia tu dia. Baiklah, itu nak ayat kata tu tak panggil sahabat lah, walaupun dia berimel dah, kerana itu sebelum. Ha, ni nak panggil sahabat ni kena ba'da. Itu ta'rif-ta'rif kita perhati tengok dah. Ba'da nubuwatihi. Lepas tu lagi pula, ijtama'a fi hayali fi hali hayatihi, pada ketika hidupnya. Ketika dia masih hidupnya Nabi SAW. Kalau kita lepas pada dia mati dah, tak panggil sahabat. Bahawa dia mimpi jumpa dengan Nabi. Sedangkan Nabi kata, siapa melihat aku dalam mimpi, ialah aku dah. Karena syaitan Tuhan tak izin bila dia merupa-rupa aku. Bila kita mimpi lihat Rasulullah, maka ialah Rasulullah. Bukan syaitan merupa Rasulullah dah lah. Kali itu bila panggil sahabat ke tu, dia tengok tu. Kadang-kadang orang tengok saat ni, nak kata jenera sangat pun dah. Tu dia. Bukan jenera sangat. Kata jaga sangat dia sepo right gitu lah. Itulah. Bila lihat dia, pas nak panggil sahabat tak? Sahabat nak panggil sahabat tu hali hayatihi. Fi hali hayatihi. Okay, mimpi bertemu dengan Rasulullah. Maka itu tak panggil sahabat. Ijtima'an muta'arifan. Dia boleh baca muta'arifan, mana muta'arifan bih? Kalau baca kot tu, dia panggil mimbabil hadfi wal isal, sebagai berhimpun yang berkenal-kenalan dengannya. Ya, kerana ia berkenal-kenal tu, kita kena mengenali ta'arafu, supaya berkenal-kenalan oleh kamu. Ni ijtima'an muta'arafan ay muta'arafan bih, berhimpun ia boleh diperkenal-kenalkan dengannya. Berhimpun bahasa mana berhimpun berkenal-kenal? Taswirnya bi ayyakuna, itu taswir bagi ijtima' muta'arraf. Bi ayyakuna, dengan bahawa adalah ia ijtima' fil ardi, pada bumi. Berhimpun di muka bumi, alal adati, atas adat biasa. Golik macam mana masa dia hari tu? Tu nak keluar hak mana tu? Nak keluar hak berhimpun dengan dia di langit, masa dia malah dia mikrak. Tengok dia kata lagi, bi khilafi ma, bersalahan barang. Murak barang sini ijtima'. Bersalahan barang berhimpun, yakunu ya berlaku ia, ya adalah ia ma fis sama, pada langit. Hak berhimpun dengan dia pada langit, malah Isra' lah. Temu dengan Nabi Musa. Temu dengan Nabi Harun. Macam apa lah, beberapa orang Nabi-Nabi bertemu dengan dia, tapi bertemu di langit. Au bainas sama'i wal ardi, adapun bertemu di antara langit dan bumi. Hak tu apa, bi khilaf ni tak panggil sahabat, tak panggil sahabat. Tu dia habis itu. Kata hundur kelik, ta'rif sahabat itulah dia. Mani jatama'a mu'minan bin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ba'da munubuwatihi fi hali hayatihi ijtima'an muta'arafan. Tu ta'rif bis kat tu. Lepas tu mati, syarat nak mati atas Islam ke, tak ada ayat situ tu. Syekh kata semula, wal mautu alal islami, dan bermula muqtada tu. Dan bermula mati orang hak ia berhimpun dengan dia tu mati atas Islam, hak tu ialah syartul lidawamis sohbati. Itu ialah syarat khabar dia, syarat bagi berpanjangnya panggil sahabat tu je. La lahrata li asliha, atas pada lidawam. Bukan syarat bagi asal sahabat. Makna kata syarat nak panggil sahabat tu kena mati atas Islam, tak ada. Bukan syarat asal, syarat bagi berpanjangnya. Kalau mati di atas kubur, tak panggil berpanjangnya sahabat. Sahabat sekerat je dia panggil. Sahabat masa hidup berdekat nak mati, pergi kubur, mati di atas kubur, atau panggil sahabat putus kat tu. Dia panggil syarat bagi dawam. Tak kala itu tafri'nya, fa inirtadda wal iyaz billahi ta'ala. Bila sebut kelimah riddah ni, sunat kita minta berlindung dengan Allah Ta'ala lah. Takut kelimah ni, takut riddah ni, takut jatuh agama, tak takut kan. Fa inirtadda, buat masalahnya, maka jika jadi murtad ia, ia seorang, kita kata mani jitama'a, orang yang pernah bertemu dengan Nabi lah sallallahu alaihi wasallam, kita panggil mani jitama'a tadi. Ia jadi murtad. Wal iyazabilah boleh, wal iyazu boleh. Iyazu cuma tak ada khabar. Kalau iyazah jadi mafhum telak. Mazuh. Kedainya a'udzul iyazah. Wal iyazabilah atau wal iyazu billahi ta'ala. Itu mubtada. Bila khabar. Sah. Maka jika jadi murtad ia, ia mani jitama'ah tadi, jatuh hukum. In qata'at suhbatuhu. Terputus oleh sahabatnya. Tak banyak sahabat lah. Itu dia. Ha, kalau ni kelik, banyak orang murtad. Tapi ni kembali kelik semula. Murtad sekerak jalan, lepas tu kembali kelik semula. Ada. Ha, baik. Fa'inir fa'in ada lil islami. Maka jika kembali ia, ia al-murtad. Ha, ambil bahaya daripada irtadah saat ni tu. Maka jika kembali ia, ia al-murtadu lil islam. Kembali kelik kepada Islam. Ha, adat lahus suhbatu. Kembali baginya, ha, bagi al-murtad saat ni tu, panggil tu panggil majak lah. Ha, as-suhbatu ulis sahabat kelik semula. Ha, dek sahabat-sahabat jadi murtad. Putus sahabat. Lepas tu kembali Islam semula. Ha, kembali sahabat semula. Jadi panggil sahabat tu pula. Tapi, ha, tapi, lakin sungguh pun adat kembali. Tapi hal keadaannya mujarradatan anittawabi. Oh, kembali sahabat hal keadaan ia sunyi. Mujarradah mana dengan makna mutajarridah. Baca isim mafu'u dengan makna isim fa'il. Ia sunyi daripada pahala. Tak ada lah pahala sahabat habis lah. Hmm, banding pun ni. Ha, supaya kita orang Islam ada semaya puasa apa itu gini. Ha, hati-hati jatuh gamu wal iyazabilah min zalik. Habis pahala semaya puasa ada semaya mail pahda. Lepas kita kembali Islam semula. Jadi Islam semula. Jadi mula sekat tu panggil Islam semula. Ha, semaya puasa mari tu. Kembali juga. Tapi kembali dengan tak ada. Tak ada pahala. Lepas pedah apa? Pedahnya tak ada kena. Kobo. Tu ya. Ha, cuba cuba tak klik. Ha, kena qadah mula habis maya. Tak ada kena qadah. Ha, itu tak? Si Zaid tu dia orang Islam. Umur 45-50. Tak kedih kena. Jadi murtad. Wal'iyazabilah. Jatuh hukum. Hadut semaya mari sejak daripada umur 15. Lepas kena 10 habis. Gugur habis. Lepas tu orang kata mu jatuh hukum. Kena kembali. Kalau tak kembali gini-gini. Dia pun mengucap 25 syahadat. Zaid jadi Islam semula. Islam baru. Jadi Islam baru. Lepas tu bila Islam main semula, semayah dia kembali klik. Tapi hal keadaan tak ada pahala. Padahal memang tak pedah apa. Haa, pedahnya tak kena kodoh. Nah, tak ada kena kodoh dah semayah. Hak-hak tinggi, hak duduk semayah maridah tak ada kena kodoh dengan sabit. Haa, dengan sabit ridah tu. Malaikat dia ridah banyak hari. Jatuh gamu duduk 2 hari baru masuk Islam. 2 hari tak ada semayah tu, lepas tu kena kodoh tu. Pada alih ridah tu kena kata 2 hari baru klik masuk Islam semula. Ha, 2 hari kena semaya. Kena kata 10 waktu. Ha, ada pohon belum tu tak ada kena kata. Dia pergi kembali dengan tinggalkan dia sunyi. Ha, ni bos-bos ni. Ha, nak misal berkati sini. Orang tu dia sahabat Nabi. Pernah duduk dengan Nabi. Pernah apa duduk sayang dengan Nabi. Berimen dengan Nabi. Datang-datang jatuh gamu wal'iyazabilah. Lepas tu kembali semula. Ha, sahabat klik. Ah, nama sahabat tu nak panggil klik tapi sunyi daripada pahala. Pahala kelebihan sahabat ada. Allah. Ah, misal seperti siapa? Ka Abdullah ibni Abi Sarah. Nah, ni jadi murtad. Tapi di sini ada sedikit ya, ada bahasa sikit di tepi ketujuh dia buat. Ka Abdullah ibni Abi Sarah fihi nazarun fa innahu aslama ala yadin Nabi sallallahu alaihi wasallam fa adat lahu suhbatu. Ah, nah. Wa faidatu audati suhbati lahu mujarradatan faedah gapo ni ayat ni. Ha, faedah gapo ni klik sahabat semula hak ada sunyi daripada pahala. Tak ada faedah ha? Ha, ada bertanya. Ada. Wa faidatu audati suhbati lahu liman irtadda summa ada ila al-islam ni hal kada mujarradan mujarradatan anis tawabi. Faedahnya ialah ni khabar. Kaunu mani jitama'a alaihi. Keadaan orang yang berhimpun ia atasnya. Atas man irtada summa ada, ataupun man ada ila Islam lah maksud kita. Yuqalu lahu, dikatakan bagi mani jatama'a alaih tu, dikatakan tabi'iyun. Tu ya bedah ya. Payah juga deh. Misalnya supaya Abdullah sani, supaya Abdullah sani, ini jadi murtad. Lepas tu dia kembali pada Islam, tapi hari ni dia kembali masa Nabi lagi. Maka tak kala tu orang hak mari dengan dia tak ada dengan Nabi, orang tu panggil sahabat, panggil tabi'in, sebab dia sahabat. Tu bedah. Bedah tu orang mari dengan dia, orang tu panggil tabi'in. Panggil tabi'in. Dan lagi bedah dianya wa kaunu nihi, dan keadaan anaknya. Anak bagi man ada saat ni. Kuf'an, kufu'an, jadi kufu li binti sahabi. Ya bab kufu ni pun satu bab nikah. Al-kafa'atu mu'tabaratun fi nikah. Masalah kufu ni kira dalam bab nikah. Kalau tak kufu, bila tak redha wali ataupun tak redha perempuan, nikah tak sah. Tu kufu tu. Dia kena, dia terhadap tidak tak redha. Kalau kita anak sahabat dengan anak bukan sahabat, dia panggil tak kufu. Tu noyak lebihnya sahabat. Anak perempuan dia, dia panggil anak sahabat. Anak kahwin dengan anak bukan sahabat. Lelaki ni anak bukan sahabat. Perempuan ni anak sahabat. Nak kahwin dua tu tak kupu. Bila tak kupu terhati tak reba. Kalau perempuan reba, maka tengok wali pula. Wali pun reba, barulah sah. Kalau perempuan tu reda kepada seorang lelaki tu yang bukan anak sahabat, tak kupu dengan dia, tapi wali tak reda, tak boleh, tak boleh kahwin, tak sah. Tu pedah sahabat kelik. Kita kata si Zaid tu dia sahabat, kemudian dia akhirnya jatuh murtad, wa'iyazabilah. Lepas pada tu dia kembali kelik pada Islam, maka jadi panggil sahabat kelik semula. Lepas tu anak perempuan dia tu panggil anak sahabat. Orang yang ada dengan dia tu panggil tabi'in. Gitu. Allah. Tengok dalam kira kita ni deh. Itu kata banyak mengerti lah. Maknanya kita duduk dalam ilmu tu, bila tahu cara-cara dalam agama kita ni. Ya kadang-kadang kita berasa nipis agama ni. Agama ke batu agama ni ke semaya rosoh. Faham orang akhir zaman. Silap. Baik. Tengok tu banyak perkara. Lagi pula faedah dia lagi, wa kaunuhu yuhsyaru tahta rayati sahabah. Di hasyar akhirat esok ni boleh duduk di bawah bendera sahabat. Ni bendera puak sahabat. Walaupun di tempat yang sebegitu ramai, kena ni bendera sahabat. Banding sepatah dunia, bila beripun orang perekat dunia, seluruh dunia, ni ada bendera apa? Ni bendera Jepun. Ni bendera Cina. Orang tahu lalu. Kau tengok apa itu di Mekah, banyak bahasa. Ni orang ni. Nanti dia. Jadi orang ni, pedahnya di akhirat esok, dihasyarkan dia, di pada mahsyar, di bawah bendera sahabat. Moga dia sahabat. Di situ tempat pedah dia. Banyak juga lagi tu. Bikhilafi ma iza mata murtaddan. Bersalahan kelakuan apabila mati ia mani jatama'ah tadi. Orang yang pernah berhubung bin Nabi SAW, tapi mati ia hal keadaan murtad dan tak ada klik. Kepada apa? Kepada Islam tak. Misal seperti siapa? Ka'abdillah ibn Khattal. Seperti Abdullah ibn Khattal. Dia ni sahabat dulunya. Dia berimek dulunya. Tapi akhir fa inna hurtadda. Ya duduk di Madinah. Ia jadi murtad. Tangga agama. Walahiqa bil musyrikin. Ya kelip hubung dengan musyrikin semula. Ya duduk Madinah. Ya lari kelip Mekah. Maksud tu Mekah dalam musyrikin lagi belum patah Mekah. Ya kelip mai jadi musyrikin semula di Mekah. Abdullah ibn Khattal. Tapi dia kelip mai murtad dia ni kau teruk pada dulu. Dia panggil. Jadi kau teruk pada dulu lah nak. Wastara ima'an, dia beli sahaya-sahaya perempuan. Beli buat apa tu? Tu ghannina. Ghanna yughanni. tughannina, yang menyanyi. Nak kau macam ni, nak jadi, nak jadi apa? Nak boleh jadi jamak muannas. Haraib. Kena kena baca ya dua bab dia boleh baca ghanna yughanni. Kalau baca tughannina tu napa nak gi ikut jamak, nak gi ikut nu. Kena baca bacanya han, bacanya mati. Taghannaina. Taghannaina. Ya bab dua, ghanna yughanni sa dan taghanna ya taghanna. Taghanniyan makna nyanyi. Tukar lagu. Dia beli perempuan-perempuan tukar nyanyi. Abdullah ni. Dia orang Islam dah. Lepas tu dia jadi murtad, lari pelik duduk Mekah. Dia beli perempuan-perempuan, perempuan sahaya lah, dia panggil imak ni, imak jamak dia amah. Washtara imaan. Dan dia beli beberapa sahaya perempuan, taghannaina, yang menyanyi mereka itu. Nah. Apa yang madi bubunya nun jamak mana? Taghanna, taghanna, taghannaya, taghannayu, taghannau, taghanna, taghannaya, taghannau, taghannat, taghannayata, taghannaina. Ada dia. Taghannaina, ia menyanyi mereka itu, nyanyi dia gapo? Dia nyanyi wak lagu gapo? Bihijai Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Lagu dia bawa tu, lagu dia heja Rasul. Apa heja Rasul? Tajuk ngupak. Oh, tengok hebat dia. Dia ambil tukar nyanyi, dia bawa lagu kata ke Nabi. Mengupak ke Nabi. Oh, jahat benar. Teruk pada dulu. Abdullah bin Khattab ni. Beli tukar nyanyi, dia bawa lagu kata ke Rasulullah. Heja. Maka di sini kita mengenal kelima sa. Heja. Kita dah panggil huruf ngeja, huruf hejaan, heja, heja. Ya, ada. Heja baca satu, satu, satu. Heja. Dan heja juga salah lagi terpanggil heja mana terhajuk, terhajuk, terhaji, terhaji. Melayu dia panggil terhajuk. Terhajuk lagi mana terhajuk? Orang kerajaan lah. Ha, genu. Tiba. Dia menghajuk itu. Dia panggil terhaji juga tu, luar arah. Terhajian. Melayu kata terhajuk. Ada. Arah juga tu. Tak ada tiba, terhajuk. Lepas tu jadi hilir, hilir, tiba lah. Oh, terhajuk. Saya kata dia pun nak terhajuk ke. Tahaji. Apa tahaji? Tahaji dalam arti tahajuk menghina-hina. Apa oleh kata tahajuk menghina tu apa sekeji lah. Kalau terhajuk kau molek tu nak tiru. Sedak dengar, sedak dengar. Terhajuk lah kita pun. Heja katik lah. Aku ingat. Tu dia. Tengok orang baca Quran sedak kita pun heja katik. Hajuk katik. Hajuk katik mana tiru katik sedak dengar. Tu. Pasal kalau bunyi hak keji kita pun hajuk kata hak tu nak mengkeji. Maka ni ya upah perempuan ni, ya beli perempuan suruh bawa lagu heja Rasul, yakni mengumpat ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oho. Sabit tulah falizalika, kerana itulah. Kerana apa? Kerana irtidad. Falizalika mili annahu irtada, baca ingat ke. Falizalika aili annahu kana Abdullah bin Khattani jadi murtad, dia hubungi dengan musyrikin, beli perempuan nyanyi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sabit nilah bila tahun patah Mekah bawa Nabi mai buka Mekah, qala sebeda ia fi fathi Makkah, pada buka tahun buka Mekah tahun 28 bila dia mai buka Mekah, dia kata kena uqtuluhu. Nabi kata kepada pak sahabat, bunuh kamu akan dia. Ya, Nabi tengah nak cabut pakai dia, pakai topi besi. Dia pakai besi, dia pakai subek. Tengah dia pakai subek, cabut subek ada besi dalam. Ada tengah dia serukuk besi tu, mirfak dipanggil. Untuk menahan jatuh suat sekadar pakar ni lah. Jangan tu bunga pedas tak, kita masuk dalam besi tu. Yang tengah nak cabut itu, orang yang rayak ke dia, ya Rasulullah, nu hadza ibnu khatal. Rayak ke dia. Ya Rasulullah, nu ibnu khatan. Dia tunjuk dia. Nabi kata, qutulu. Bubuknya bubuk. Bubuk nak bunuh. Dia Rasulullah suruh kan ni. Boleh pahala. Qutuluhu. Dia lari. Dia lari gantung di kelambu Baitillah. Dia apa nama ni, syariat jadi dia bila gantung situ juga selamat lah. Dia tak buat lah. Bila dia gantung di kelambu Baitillah tu. Dia pergi gantung situ. Nabi kata, uqtuluhu walau kana muta'alliqan bi astari Ka'bah. Berarti nak tahu sejarah. Dia pergi gantung di kelambu Baitillah. Nabi kata, bunuh dia. Walaupun dia duduk gantung di kelambu Baitillah. Ada kira ni. Ganas sangat dia ni. lalu itulah faqatalahum berebut begini dengan nak bunuh. Tapi dia ke siapa? Faqatalahu Abdullah ibn Zubairi. Tapi di sini ada mahasi kita kritik sikit. Wa qawluhu faqatalahu Abdullah ibn Zubairi la'allahu Zubair sendiri bunuh menantu Abu Bakar Zubair bin Awam. Zubair bin Awam kena ke anak saudara Siti Khadijah. Nah, dengan keluarga dia mak. Tak? Zubair bin Awam anak saudara Siti Khadijah. Dia menantu Abu Bakar. Suami Asma radhiyallahu taala anhum. Maksud kata la'allahu Zubair sendiri bunuh. La Abdullah, bukan Abdullah. Sebab apa? Fa innahu kana bahwasanya Abdullah tu masa tu kana izaka adalah ia Abdullah ketika itu, ketika tahun patah Mekah tu dia baru umur berapa ya? Ibna tamani sinin. Dia baru umur 8 tahun dia baru. Dia awal-awal beranak dalam sejarah hijrah. Maknanya puak muhajirin hijrah hidup Madinah, siapa awal-awal dia beranak ke Madinah? Abdullah ni. Asma'lah awal-awal beranak kepada Abdullah ni. Agak tahun pertama beranak ke Abdullah, mai buka Mekah tahun 8. Mana umur Abdullah baru 8 tahun je. Mana nak bunuh Ibnu Khatanya umur 8 tahun. Kalau kita ayah dia sendiri bunuh Zubair sendiri. Zubair bin Awam. Hak salah seorang daripada hak sebut nama 10 je. Al-Mubashsharina bil Jannah, tengah padanya Zubair bin Awam. Tu perlu ingat belakanglah tu. Apa dengan kita sikit ngaji ya, dengan kita semetap ngaji ya. Nah, tu dia banyak hak perlu kita tahu hubungkan dengan agama. Habis tu cerah ilmu ni, cerah pertama cerah. Ilmu ni masya-Allah boleh menyuluhkan kita. Tu dia deh. Baiklah. Itu jadi kehukum, maka hak ni asal tak panggil sahabat. Famata, maka matilah ia Abdullah bin Khattal murtad, dan hakada jadi murtad. Tak panggil sahabat lah. Oh, panggil lagi kita turut hak ni pada pada sebuah ni lah dua tu dek. Pakai sebuah ni tak berhabis hasiah dia. Tak ada kitab pun boleh dengar masalah. Wa'lam, dan ketahui olehmu anna Isa alaihi salam. Itu Nabi Isa we. Apa nak kata Nabi Isa? Ijtama'a bihi, telah berhimpun ia Nabi Isa dengannya, dengan Nabi Yina sallallahu alaihi wasallam, di mana? Fi Baitul Maqdis. Dia berhimpun di Baitul Maqdis. Dia berhimpun bila? Berhimpun saat itu bi jasadihi wa ruhihi. Muka Nabi Isa tak ada mati, diangkat ke langit. Tapi pada malam Isra dia berhimpun dengan Nabi kita dengan jasadnya dan ruhnya. Maka dia tak ada mati. Itu dia. Maka jemaah, semaya jemaahnya Nabi di situ. Pada malam Isra tu belum pada diangkat naik ke langit. Maka kalau gitu Isa ni fahuwa sahabiyun. Panggil sahabat juga. Nabi Isa tengok dia orang dulu pada Nabi kita lagi. Lebih kurang 900 tahun. Tahun miladiah, tahun orang putih tu. 2000 berapa lah ni? 500. 2005. Ke 2007 ha? 7 dah 2007. Tu dia. Beranak ke dia sampai ke hari ni dah pun 2007 tahun. Tu beranak ke Isa. Dia diangkat ke langit. Manakala malam Isra berlaku, dia bertemu dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, semaya jemaah dengan Nabi kita di Baitul Maqdis serta dengan Nabi lain-lain. Dengan jasadnya dan rohnya. Kalau gitu Nabi Isa boleh panggil sahabiyun, Nabi lagi rasul dan sahabat Nabi kita nya pula dah. Nabi Isa dia. Wa kaza, dia serupa juga wa kaza aika Isa, serupa Nabi Isa juga Nabi Al-Khidru, Al-Khadiru, Al-Khadru. Boleh. Sini ya dobit dua je weh. Sini ya dobitnya baca bi fathil kha'i. Tu baca dengan kha baru di atas wa kasr ba khadiri. Wa kadzalikal khadiru Nabi Khadir. Jari orang kecek Nabi Khadir. So lagi au sukuniha ataupun dengan sukun ba. Khadru. Pas bila kita payah nak baca bahasa mati tengah, lalu diberbarihkan mengikut huruf tamu khadar, supaya kita dah kata sabr, sabr payah kecak gitu, lalu kita kata sabar. Kita baris tengah syukur, payah nak kecak, lalu baris tengah syukur gitu. Hani pas-pas khadr, Nabi Khadr payah kecak, Nabi Khadar. Kan nak bak bayi bawah kena Khadir. Pada dengar-dengar dia kata Nabi Khidir. Sini tak ada dhabit. Hilang dia ada dhabit selagi. Baca dengan kasrah kha selagi. Wa sukunin ba. Khidir. Tu ada panggil Khidir-Khidir tu. Jadi kita baris tengah turut. Turut itibak huruf tamu. Khidir. Tu ha makruh di lidah kita. Nabi Khadar. Kalau sebut Nabi Khadar. Kena tanya. Apa? Baca dia dengar Nabi Khadar. Nabi Khadar. Apa lek mu Nabi Khadir? Dia ni. Kadami Nabi Khadir, Nabi Khadir. Pasal dia sikit punya D tu. Tapi Khadir kita tak kecek. Banyak dia kecek Nabi Khadir. Ingat dah. Sini tak ada dhabit ni. Di lain dia dhabit 3. Baca dengan fathah kha dan kasrah kha. Apa tu? Sukun dha. Khadir, Khidr. Pasal lagi fathah kha kasrah dha. Khadir. 3. Itu bukan nama dia, nama gelaran, lakab. Dia panggil nama gelaran tu bukan nama sejati. Sabit dia kata, waluqiba bizalika. Dia digelar akan dia dengan demikian itu, dengan al-khadr. Sebab apa digelarkan khidir intibah musamma, tapi ala lakab. Sebab apa Nabi ni panggilkan khidir? Li'annahu kanonyo dia majalasa manapi, tidak dia duduk ala ardin atas waktu bumi illa khdarra, malaikat jadi hijau ia ard bumi. Gak khadir-khadir mana mustaq daripada perkataan hijau, perkataan hijau. Khadir mana hijau. Bahasa surat kata hijau, kejap apa kata hijau tukar agak leh hijau. Mana Nabi Khadir ni Nabi hijau, Nabi hijau. Oh, kalau dia sebut Raja Hijaz dia, Raja Hijaz, Raja Kuning. Raja Hijaz ni Nabi Khidir, Nabi Hijaz, Nabi Hijaz. Tu asal orang kata panggil asal Melayu. Kalau kita nak royak kepada Nabi Hijaz, pelik juga tu. Tu royak asal Melayu lalu. Nabi Hijaz. Apa? Khidir, Khidir Hijaz lah. Kan gelar panggil Hijaz ke dia? Kerana dia duduk di satu bumi, bumi jadi Hijaz. Hijaz mana? Tumbuh tanam ni. Kaya geduk situ ya panggil hijau. Jadi subuh lah. Itu dia. Tengok deh. Nama dia apa eh? Molek ni. Wasmuhu nak geduk cari gaduh-gaduh payah juga. Wasmuhu dan namanya. Nama Al-Khadr. Ini nama dia Balya. Nama dia. Ayah dia Ibnu Malkan. Balya bin Malkan. Itu nama dia deh. Dhabit baca dulu. Moga nama bahasa ajam ni. Nam dhabit dia nya bi fathil ba wa sukunil lam. Bal, itu dia. Ba'daha ba'dal lam musannatun ayyaum musannatun tahtiyah. Bal ya, tu nama dia. Ayah dia malkan dhabit wa fathil min wa sukunil lam. Mal. Pas hujung tak ada apalah, wa akhirahu nunun. Malkana. Negah tanwin lah. Balya bin Malkan. Qila aqala ba'dul ulama. Dikatakan ada setengah ulama kata, inna man arafa ismahu wasma abihi. Siapa-siapa kenal ia akan namanya, nama Nabi Khidir. Saat ni nama dia Balya, dia tahu nama bapaknya Malkan. Dakhalal jannata, boleh masuk ia man arafa tu akan syurga. Boleh ke orang muda pada apa nama Nabi Khidir tak nak mayabai boleh masuk syurga. Tak ada payah nak masuk syurga. Baik kalau buku kecek nak masuk syurga ni bukan sekara kalau kena kecek kok tu syurga. Kawai gini ni kan nak syurga juga pada apa nama Nabi Khidir boleh masuk syurga dah. Mayu dia orang itu keluar jalan Allah gini masuk syurga. Tak payah masuk syurga, ingat nama Nabi Khidir ni masuk syurga. Tu nak patah buah orang hak ya pasal kita katanya di dengan angin dia panggil dah. Nak ayat tak lebih nak ayat gitu. ke arti suruh kita berpegang gitu. Ini tengah ulama kata. Nah, yang ada satu kelebih. Gitu sudah. Dia ni Khidir ni, ana wa huwa dan iyalah al-Khidr. Dia minal anbiya'i. Dia daripada nabi-nabi tapi bukan rasul. Nabi saja je dia, bukan rasul. Sebab dia tak ada untuk menyapa apa. Cuma hak tu izin ke dia. Dia bertemu. Dia pergi tolong hak tu hak dia. Tapi kata dia menyapa dah. Dia bukan rasul. Waqila kata ki minal awliya. Daripada wali-wali ya dia. Khidir ni bukan nabi, wali Khidir. Tak masyhur di sini kita deh. Hada kita masyhur dah panggil nabi Khidir. Wali Khidir tak masyhur. Bina ayat kata khilah nah. Ada pun tetap rasul tak ada khilah. Bukan rasul dia. Khidir ni rasul ke tak? Bukan rasul. Nabi ke tak? Khilaf jawab dia. Khilaf. Kau masyhur kata nabi hak induk kita dah pakar terkenal di sana nabi Khidir. Satu kau kata wali minal awliya, mana rendah martabat daripada nabi lagi. Dari segi martabat tu rendah, tapi di si ilmu tu tak lazim orang yang rendah martabat tu tak lazim bahawasanya rendah juga ilmu dah. Kada tinggi tu hawi ke dia. Tengok ni. Khidir ni dah lah hak bertemu dengan Nabi Musa tu. Ni ayat sini. Wa huwa al-Khidir itulah al-muradu bil abdi, yang dikehendaki dengan perkataan hamba. Hamba di mana? Fi qawlihi ta'ala, pada firman Allah Ta'ala dalam ayat suratul kahfi tu kan. Dua ayat cerita Nabi Musa tu dia cari seorang hamba. Murad hamba kena ke Khidir ni. Mana tu saya kata? Fa wajada 'abdan min 'ibadina atainahu rahmatan min 'indina wa 'allamnahu min ladunna 'ilma. Murad dengan abdan sini kena ke Khidir lah. Saya tak ada sebut nama sini. Wayak hamba gitu ya. Muradnya Khidir lah. Ya macam main Musa hari tu lagi dia. Pas 4000 tahun dah. Dulu pada Nabi Isa 2000 tahun lebih. Pas dulu pada Nabi kita lagi 2-3 ribu. Siapa zaman kita ni 4000 tahun lebih. 4-5 ribu tahun dah lah. Tengok tu deh. Tuhan kata bahawa jada, maka dapat oleh kedua-dua tu Musa wa Fatahu. Musa dengan budak dia. Nak tanya dia. Fa wajada 'abdan, maka dapatlah kedua-dua Musa dia nak cari. Tak kala dia pada satu kali dia lebucak buat Bani Israel tanya, "Hei Musa, ada ke dak orang lebih alim pada engkau masa sekarang?" Ataupun ada satu dua ayat dia tanya, "Siapakah yang alim sekali masa sekarang?" Kata Musa, "Aku." Itu dia. Dia jawab. Dia jawab hak sungguh mengikut tahu dia. Tapi jadi kata Nabi kita SAW, kalau dia kata wallahu a'lam tu lebih molek sikit. Tapi jawab gitu. Kalau kata siapa lebih alim, wallahu a'lam. Aku tak tahulah, Allah lah yang tahu. Itu beradab sikit. Tapi dia kata aku. Betul lah masa dia Nabi Rasul. Lalu tu Allah Ta'ala tahu ke Musa, kata ada lagi Musa orang lebih tahu padamu. Dia tanya Tuhan, di mana dia nak cari nak belajar. Lalu dah walhal dia alim, tapi bawa yang tak ada apa tahu. Mana nak belajar. Itulah kisah, itulah dia bawa bekal lagi. Dia nak mengaji. Tahu Musa tahu kata ada orang lain, selalu nak mengaji. Bawa bekal berjalan kaki pergi cari. Saya kata mungkin cari di tempat bila ikan hak membawa bekas tu baik pada bekas situ dia lah. Tu dia cari. Jalan lagi, beradu satu tempat tidur. Tolak. Hamba dia tu, budak dia tu, kata tu dia ambil air. Apa ikan dalam jabih dia bawa tu ikan kering dia. Tu baik perut. Kata tu dengan bekas makan dah tu kira-kira ikan Nabi Musa tu sebelah, ikan sebelah. Ikan sebelah je bekas makan ada sebelah dia tu. Isi ada sebelah lah. Tu baik pada jabir tu. Dia panggil ma'ul hayah. Bila air dia pergi kena. Air kena jadi hidup. Pru tu baik. Tu orang boleh lau. Apa dia ni kata? Dia tak tahu cerita. Muka Musa tak ada orang. Ya. Dia pun tak ada gapo. Tok kerana nanti Musa muka Musa duk tidur duk rehat ni. Dia pun tak sia nak menjaga sebagai adab, tunggu gitulah. Tak sia nak gerak kan. Dak. Ni nanti Musa bangun sendiri nanti dia. Ha, sebagai budak khidmat. Kalau Musa jaga bangun tak ada tanya apa ke, nanti kita pergi, pergi pula. Jadi pergi siapa rasa tak rak itu rasa lapar. Waktu baik bekal tak nak makan. Waktu baik mari tu. Ah, ya teringat. Dia kata ikat kita tu baik denu sat ni tepat denu. Tu baik turun dalam. Ah, hok ni dah aku nak cari ni Musa dah. Apa mu tak raya? Lupa. Ha, tak tanya jadi. Jadi. Ha, jadi cerita. Paling klik semula. Klik di tempat tu itulah bertemu dengan abdan ni. Atu fa wajada abdan. Ha, masuk dengan ayat dah. Maka dapatlah kedua-dua Musa dan Fatah akan seorang hamba Hamurak Khadir daripada hamba-hamba kami. Atainahu telah beri kami akhirnya rahmat dari sisi kami. Wa'allamnahu dan telah ajar kami akhirnya akan abdan tu min ladunna dari sisi kami. Sebab itu ilmu ya basa pada dia panggil ilmu ladunniya. Maksud ia nasbah. Ha, min ladunna, ladunna mana indah. Dari sisi kami akan ilman. Fa inna Allah a'tahu. Ini bukan ayat dah lah. Ayat sekat tu ya. Maka bahawasa Allah Ta'ala a'tahu telah beri ia Allahu akan dia akan Khadir beri akan ilmal haqiqati. Itu maf'ul ya kedua. Allah beri ke Khadir ilmal haqiqah. Dia boleh tahu hakikat. Musa tak tahu hakikat. Nah, Tuhan beri ke Musa nya syariat. Syariat. Harahallah tanya Musa. Harahallah wajib tu wajib ni kena tanya Musa. Itu dia. Adapun Khadir ni ya bukan rasul. Tuhan kata wali je. Rendah pada mentabak Musa lagi. Musa nabi lagi rasul, lagi pula daripada ulul azmi orang nombor tiga. Nabi Musa ni. Nabi kita Ibrahim Musa. Ni wali ya. Atas kata wali rendah pada nabi lagi. Tapi ilmu hakikat ada dia, sahabi dia. Dia boleh tahu hakikat. Ini jadi ni, ini jadi itu dia tahu. Wa min zalika dan kerana itulah ma waqa'a dan setengah daripada itu malak min khabar muqaddam wa min zalika dan setengah daripada itu setengah pada ilmu hakikat ma waqa'a lahu barang yang telah berlaku ia barang lahu li Khadir ma'a Musa dan Nabi Musa alaihi salam gapo ma waqa'a min qissati safinati iaitu cerita perahu kapal yang naik dah apa hidup buai dah pecah dah pecah papel dah pecah papel. Musa kata awak pecah ini tergelar. Ada dia tahu hakikat. Musa tak tahu hakikat syariat tak boleh lah. Bidak pergi dak tasarruf bagi orang yang tuai tak izin haram. Panah-panah perahu lagi dak cabut. Tu dia tak boleh. Nah, bagi tak duk ponok orang. Duk pun nak pecah lata. Apa nak pecah lata weh? Apa buat mana-mana tak boleh lah bagi orang. Syariat tak boleh salah betul tu Musa kata tu. Menyalahi syariat. Tapi dia tahu hakikat. Hakikat dia kena buat gini. Sebab apa? Sebab perahu ni kapal ni tua dia orang fakir, orang miskin. Dia dah cari makan kutip pasenian kita panggil senyap pakai tu kutip nambai hak tu lewat duit sanggup nafkah anak isteri. Pak dia nak gi ni ada penyambung dia hari ni. Dok rupa dok sambung perahu lalu kot tu sambung dia. Perahu molek baik. Nyanyo orang miskin, berarti cabut. Cabut ni nampak tu kapal ni rosak. Bila orang nak sambung nak ci tengok, rosak ni dia bahaya kapal ni. Tak ambil, tak apa sini. Kau paku gelik semula. Dia tahu hakikat. Yang kedua wal wulam. Kisah budak hak dia bunuh tu cabut tekak kata setengah dia pacung tekak budak dak main kuat bunuh dia kata setengah dia pegang cabut gitu kuat hari ke dia cabut kepala mati kerah budak paham dosa apa kalau kira teruk pada hak ni lagi kalau kira dia tahu hakikat tahu tahu ke dia kata budak ni kupu. Bila kupu dia akan tarik pula ibu bapa dia jadi kupu bersama. Baiklah membunuh dia berdoa minta hagatilan. Tu hari tahu hakikat dia lah tu. Pasal dia kau teruk pada kapal tadi bunuh budak. Segi zahir tak ada dosa sikit habuk budak. Dengan hakikat dengan syariat dia. Walha tak ada apa. tak ada apa. Adakah belainnya selain hakikat tak ada belainnya? Tapi dah kita tak tahu jadi belainnya. Kita tahu syariat saja, hakikat kita tak tahu. Cuba kita tahu dua. Ha, syariat kata haram. Haram apa ya ada jika? Jika tak bawa ada mudarat, kalau bawa mudarat ni tak apa pula. Ha, faman yatturu ghayra bain. Nak tanya. Syariat daging babi haram makan, bangkai haram makan. Tapi bila jadi mudarat kata makan, wajib makan. Ha. Apanya? Tapi dah kita tak tahu hakikat. Jaga-jaga syariat ni. Ha, kita. Wal jidar, masalah dinding. Ha, dinding nak terbalik tu. Ha, jadi dia betul dia beki. Masa kata nak akan upah lah. Betul dah lalu kot kapun minta nak jamu eh. Dia mahu tak saya jamu. Bakhir ke kapun tu. Ha, sebenarnya wajib kena jamu orang sapi lalu jalan. Bila orang lalu jalan lapar, wajib atas orang kapun tu kena kena buat jamu eh. Apalagi atas orang kaya. Nanti tak saya bakhir. Paya gi tu baik pada kapun tu temu dinding nak terbalik lah. Ya. Dia dah beki waktu tu. Buat sifat. Ha, tu musuh kata nak makan upah lah. Ha, berita dia beki dia memang upah kita lah. Ha, dia tak tahu. Dia tahu hakikat di dalam dinding tu ada harta anak yatim duduk dalam tu. Jadi kalau terbalik pagar nanti harta hak dia tu memilih orang habis. Dia beki molek jaga budak ni besar tak dia boleh cara sedia harta dia. Masa tak tahulah tu. Ha, tu dia. Ha, tu habis. Klik kepada asal bicaraan kita. Kedai ni panggil sahabat Nabi kita juga. Ha, tu asal. Kan dia bertemu dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam masa hidup. Jadi Nabi Isa, Nabi Khidir masuk dalam kata sahabat juga. Habis. Cukup. Ha, dah pada dengan sebuah ni. Wallahu a'lam.